وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، gimana Pak Priyadi? Ya, Isma, didengar nggak? Baik. Babul Mubtada wal Khobar. Bab al-Mubtada dan Khobar. Ya. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala babul mubtada wal khabari. Al-Mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamil al-lafziyah. Ini waktu pelajaran matan kita setelah terangkan ya mengenai hal ini. Mubtada adalah dia isim marfu. Perhatikan, dia mesti isim. Ya, berarti dia tidak boleh dalam bentuk huruf atau fi'il. Dia mesti isim. Isim marfu dan dia dimarfukan. Kalau dia mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, tandanya dommah. Kalau di musanna, tandanya alif. Kalau di jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, tandanya apa? Al-waw. Al-ari anil awamil al-labdiyah. Yang dia kosong dari amil-amil labdi. Tidak ada amil labdi yang bisa mempengaruhi dia, menyebabkan dia jadi makmum. Tidak ada huruf, tidak ada fi'il. Atau tidak ada isim yang lain yang menyebabkan dia menjadi makmul dari semua amil-amil lafziyah. Namun sebagaimana yang kita telah pelajari di pelajaran matan, bahwa mubtada sebuah isim marfu, contoh kita katakan Zaidun. Ya, di antara syarat mubtada dia adalah ma'rifah ya. Zaidun, Zaidun ma'rifah dengan isim alam. Atau ar-rajulu ma'rifah dengan al, alif lam. Kita katakan Zaidun. Nanti kita kasih khobarnya qaimun. Zaidun qa'imun. Nah, kita katakan i'rab dari Zaidun adalah mubtada. Kenapa? Karena dia al-ari anil awamil al-labdiyah. Dia kosong dari amil-amil labdi. Nah, inilah yang dibahasakan oleh para nuhat bahwa mubtada hakikatnya memiliki amil, yaitu al-ibtida. Apa itu al-ibtida? Ya, al-ibtida maknanya apa? Maknanya al-ari anil awamil al-lafdiyah. Kosong dari amil-amil lafad, dia di awal. Dia di awal dan kosong dari amil-amil lafdiyah. Misalkan, mana tadi? Sebetulnya. Misalkan saya katakan, ya, Zaidun. Qaimun. Kalau qaimun jelas. Ya, amilnya mubtada. Walaupun nanti ada qol yang lain mengatakan qaimun ini amilnya juga adalah al-ibtida. Tapi kita katakan dia amilnya adalah mubtada. Dan Zaidun kita katakan dia adalah mubtada. Kenapa? Dia al-ari. Kosong. Anil awamil. Ya. Al-lafziyah. Ya. Dia kosong dari amil-amil lafziyah. Seandainya ada amil-amil lafziyah yang menyebabkan dia jadi makmum, enggak jadi mubtada. Ada huruf. Ya. Inna, selesai dia. Dia enggak jadi mubtada. Jadi apa? Isim inna Zaidan. Ada fi'il, fi'il tamak atau fi'il naqis. Fi'il koma, selesai dia. Karena dia punya amil sekarang. Dia makmul. Jadi fa'il dari koma. Atau fi'il naqis. Kana Zaidun. Selesai dia jadi mubtada. Kenapa? Karena dia punya amil. Amilnya adalah kana. Yang menyebabkan dia jadi makmul. Yang menjadi isim kana. Ya. Nah, sekarang misalkan ada yang lain-lain. Zaidun qaimun. Kita kasih. Hal. Harpu istifham. Zaidun ini tetap jadi mubtada enggak? Tetap jadi mubtada enggak? Hal Zaidun qaimun tetap jadi mubtada enggak? Tetap jadi mubtada. Kenapa? Karena dia enggak beramal. Hal dia enggak bisa jadi amil. Dia enggak beramal, enggak mampu ngaruhi. Hah? Nah, makanya di sini dikatakan al-ismu al-marfu, diisi marfu, al-ari yang dia kosong, anil awamil al-labdiyah, dari amil-amil labdiyah. Nah, para nuhat mengistilahkan amilnya adalah al-ibtida' di awal kalam. Di awal kalam yang dia tidak memiliki amil-amil labdiyah yang menyebabkan dia menjadi ma'mul. Beda sama khobar. Kalau khobar nanti dia ma'mul, dia amilnya jelas. Ala qaul menurut semua pendapat amilnya adalah mubtada, wa ala qaulin akhar dan pendapat yang lain amilnya adalah al-ibtida' juga. Ya. Baik. Wal khabar huwa al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilaih. Sedangkan khabar dia adalah isim marfu' yang disandarkan ilaih kepada mubtada. Nahu qaulika zaidun qaimun, zaidun mubtada, qaimun khabar. Wa zaidani qaimani, wa zaiduna qaimuna. Nanti di muannatsnya begitu juga. Hindun qaimatun, begitu. Dan seterusnya. Ya. Nah, syarat dari mubtada, syarat dari mubtada di antara dia adalah musti ma'rifah. Boleh dia nakirah? Ya, nanti ada syaratnya. Misalkan dia musti mu'akhor, diakhirkan dari khobarnya. Atau dia diberikan na'at. Ya, diberi na'at si mubtada nakirah. Atau didahului oleh nafyun dan syibihnya. Didahului oleh nafyun, misalkan ma rajulun qa'imun. Boleh rajulun jadi mubtada. Atau kasih na'at. Rajulun. Ya. Yeah. Karimun fil fasli. Rajulun karimun fil fasli. Karimun bukan khobar. Tapi karimun apa? Na'at. Atau diakhirkan. Fil fasli rajulun. Fil fasli rajulun. Nah, itu diantara syarat bolehnya nakirah menjadi mubtada. Ya. Yeah. Baik, kita baca di sini. Asyarfu. Coba dibaca di sini. Siapa? Topik. Ayo topik. Baca topik. Bismillah. Waqala syarhullah ta'ala asyarhu ba'da al-fara wa al-musannifu min zikri al-fa'ili wa na'id al-fa'ili syar'a fi zikri al-mubtada'i wal-khabari wa jama'ahuma fi babi wahidin. لأن الخبر لازم للمبتدأ غالبا ويشكل معه جملة اسمية يسمى ركن أول منها مبتدأ لأن جملة تبتدئ به كذا لأن الجملة تبتدئ به نعم طيب شرح Ba'da'an faragha al-musannif, setelah musannif faragha selesai min zikril fa'il, menyebutkan tentang fa'il wa na'ibil fa'il dan na'ibul fa'il syara'a, maka beliau di sini memulai fi zikril mubtada'i wal khabar, menyebutkan penjelasan tentang mubtada' khabar. Wa jama'ahuma, dan beliau Ibnu Jurram menggabungkan pembahasan mubtada' khabar sekaligus, enggak dipisah, fi babin wahidin, di satu bab. Li annal khabara, karena yang namanya khabar lazimun lil mubtada ghaliban, karena khabar senantiasa dia lazimun, dia menyertai mubtada ghaliban. Ya, kebanyakan demikian, walaupun enggak semua. Nanti di al-mutamimah itu ada pelajaran yang namanya ya mubtada itu tidak membutuhkan khabar. Ya, nanti dia ada pembahasan isim marfu sadda masaddal khobar. Ya. Nanti mubtada tidak membutuhkan khobar. Kenapa? Karena mubtada sudah punya isim marfu yang menjadi fa'il dari dia. Sehingga kalimat sudah sempurna dan enggak butuh lagi ada khobar. Itu di al-mutamimah, insyaallah. Ya, mubtada yang lahu isim marfu sadda masaddal khobar. Mubtadanya punya isim marfu. Nah, itu di pelajaran al-mutamimah. Ya, ghaliban umumnya demikian. Baik. Wa yushakkilu ma'ahu jumlatan ismiyatan. Ya. Wa yushakkil dan apa namanya tersusun itu mubtada itu tersusun dengan khobar dalam satu jumlah yang namanya jumlah ismiyah, dalam sebuah kalimat yang disebut jumlah ismiyah. Ya. Yusamma ar-ruknul awwalu minha mubtada'an. Rukun yang pertama dari jumlah ismiyah, misalkan Zaidun qa'imun, Zaidun itu jumlah ismiyah. Kenapa sih dinamakan jumlah ismiyah? Karena jumlahnya diawali oleh isim. Nah, kalau isim berarti itu adalah mubtada. Rukun awal dari jumlah ismiyah adalah mubtada, li'annal jumlata tabtadi'u bihi. Karena jumlah itu dimulai dengannya, dengan si mubtada tadi. Terus, wa isamma ruknu tsani minha khabaran li'annahu yukhbaru bihi 'anil mubtada'i. Nah, yang rukun yang kedua jadi dari jumlah ismiyah dinamakan khobar. Ya. Kenapa? Karena li'annahu ya yukhbiru 'anil mubtada'i. Karena dia mengabarkan ya tentang mubtada. Ya, dia mengabarkan mubtada. Terus wa mubtada ta'rifuhu wal mubtada'u ta'rifuhu wa ismul maf'ul 'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyati. Wal khabaru ta'rifuhu wa ismul maf'ul musnadu ila al mubtada'i. Wa mithaluhu ma qawlu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu nurun. Fas-salatu mubtada'un li'annahu ismul maf'ul khalin 'anil 'awamilil lafdhiyyati. ونور خبر لأنه مسند إلى المبتدأ وتمت به الفائدة فاعل dari tamat. Baik. Mubtada ta'rifu, definisi dari mubtada. Definisinya kata beliau, wal ismu al-marfu al-ari anil awamil al-abdiyah. Ini sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Ajurram. Wal khabar huwa al-ismul marfu' al-musnad ila al-mubtada. Ini sudah selesai ya. Ya. Wa misaluhu ma contohnya qaulun nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ya. Salat adalah cahaya. Ini perhatikan ya. Lafaz nur itu enggak ada nuratun. Jadi memang demikian. Maka as-salatu nurun begitu. Sama kayak an-nasihah. Enggak ada lafaz yang dalam bentuk nasih, enggak ada. Makanya antum pernah dengar enggak ketika Imam Ahmad menjarah para perawi-perawi yang dhaif, Imam Ahmad dikatakan, "Wahai Imam, kok Anda menggibah?" Kata Imam Ahmad, "Wahai hak, hada nasihatun. Wa hada laisa bighibatin." Hada nasihat. Hal ini adalah nasihat. Hal ini bukanlah ghibah. Waalaikumsalam. Nah, kayak begitu juga. As-salatu nurun. Gak ada. Nurotun gak ada. Sama kayak tadi. Nasihatun. Hada nasihatun. Ya. Ya. Gak ada. Hada nasih. Gak ada itu. Ya. Paham gak? Sini. Nah, misalkan antum ditanya. Ya. Mada as-salah. Mada as-salah allati sallaita. Allati sallaitaha. Sholat apa itu yang kamu kerjakan? Antum jawabnya, hada sholatul zuhri. Hada sholatul asri. Nah, begitu. Paham gak sini? Boleh, begitu. Nah, makanya sini, as-sholatu nurun. Nah, sholat itulah cahaya. Maka as-sholatu mubtada'un li'annahu ismun marfu'un. Karena di isim marfu'. Khalin yang dia kosong anil awamil al-lafdiyati. Dari amil-amil lafdiyah tadi. Enggak ada huruf yang menyebabkan dia jadi makmul, enggak ada fiil yang menyebabkan dia jadi makmul. Ya? Enggak ada. Apakah kalau fiil menyebabkan dia jadi fa'il? Ya, atau isim kalau di fiilnya fiil naqis, atau menyebabkan dia jadi maf'ul bih, dan yang lainnya. Baik, anil awamil al-labdiyah. Baik, perhatikan situ, lihat di contoh ya. Uhturiza bihi minal, ya, dikecualikan di sini. Ya. Dikecualikan kata musannif, ya. Uhturiza bihi minal makruni bi amilil lafzi kal fi'li. Nahu qamatis salatu fala yuqalu fi salatu mubtada mubtadaan bal yuqalu fa'ilun. Ya, dikecualikan di sini minal makrun, dari yang diikutkan disertakan dengan amil lafzi, ya, dengan amil lafzi, semisal fi'il qamatis salatu, maka sholat tidak disebut sebagai mubtada, dia adalah fa'il. Ini wadih, jelas ya. Jelas di sini. Baik. Wa hukmul mubtada wal khabar. Hukum mubtada khabar ar-raf'u, rafa. Bidommati au naba anha. Dengan dommah atau yang menggantikan dommah. Dengan dommah pada isim mufrad, ya, jamak taksir, jamak munasalim. Ya. Fathah, kok fathah. Alif kalau dia musanna. Wow, kalau di jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah. Nah. Subutun nun kalau apa? Boy, ada memang mubtada awalnya al khamsah jadi mubtada, ada gitu. Ada enggak? Enggak ada. Mau aja antum. Udah jelas definisi mubtada huwa al ismu al-marfu. Oh, masih dijawab juga. Nah, mana ada ya dribani? Nah, terus ya dribani mubtada gitu, gimana coba? Apa? Jamak mudzakkar salim. Yang ditanya tadi afalul khamsah. Kok jadi jamak mudzakkar salim? Kenapa ini? Hah? Belum ini dia, belum nyatu nyawanya. Orang ditanya afalul khamsah tuh tiba-tiba jadi boleh jamak mudzakkar salim. Kurang sesuatu, ada yang kurang gitu. Kurang istri kali. Ya, li anna raf'a imma ayakuna bi dhammati nahwu qaulika zaidun qa'imun. Ya. Karena rafa apakah itu dengan dhamma? Ya, pada ucapan Anda zaidun qa'imun. Zaidun mubtada marfuun wa alamatu rafi'i dhammatu adh-dhahirah qa'imun khabarun khabarul mubtada'i marfuun wa alamatu rafi'i adh-dhammatu. Wa imma ayakuna raf'u bil alifi, atau bisa juga rafanya dengan alif tandanya, nahu qaulika az-zaidani qa'iman. Az-zaidani mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i al-alif di anna musanna. Qa'imani ya marfu'un wa alamatu rafi'i al-alif di anna musanna. Baik. Wa imma yakuna bil wawu nahu qaulika az-zaiduna qa'imun. Lihat di footnote, az-zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i al-wawu di anna jam'un mudzakkarin salimun. Qa'imun khabarun marfu'un. Wala mutarafihi al-wawu. Baik, aqsamul mubtada. Qala al-musannif, wal mubtada'u qisman. Mubtada ada dua bentuk. Zahirun wa mudmarun. Ada yang zahir dan mudmar. Fa zahiru ma taqaddama dzikruh. Kalau yang zahir yang sudah disebutkan. Ya, kayak tadi Zaidun qa'imun. Zaidun itu zahir. Wal mudmar 12. Kalau yang mudmar domir ada 12. Ya. Ana nahnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hunna. Nah, itu semua mubtada domir. Nahu qaulika ana qaimun nahnu qaimuna. Anti qaimatun antum qaimuna. Hiya qaimat. Huwa qaimun. Huwa qama, begitu kan? Huwa qaimun. Dan seterusnya. Ya. Asyarhu. Jelas ini? Mubtada domir ada berapa? Mutmar? 12. Ya, ini semua domir munfasil. Asyarhu. Al-mubtada ukismani zahirun wa mutmarun. Fadzahiru qad taqaddama dzikruh. Nah, ini kalau yang zahir sudah disebutkan. Wa amal mudmaru fal waqi'u minhu mubtada. Mubtada'an isna asyara domiran. Kulluha domairu munfasilatun. Ya. Adapun yang mudmar fal waqi' bihi fal waqi'u minhu mubtada'an. Ya, yang terletak sebagai mubtada dari domir ada 12. 12 domir. Kulluha domairu munfasilatun. Semua domir munfasil. Ya. Yaitu ana, nahnu. Ana lil mutakallim wahid. Ana maksudnya untuk orang berbicara satu orang. Baik muzakkar maupun muannas. Sedangkan nahnu lil mutakallim ya, al mutaaddib. Untuk yang berbicara namun dia banyak berbilang. Awil wahid al muazzimi awil wahidi al muazzimi nafsahu. Atau satu orang namun dia mengagungkan dirinya sendiri. Ya. Semisal firman Allah itu banyak dengan kami, kami, nahnu. Ya. Baik. Itu mengagungkan diri sendiri. Taqul ana qaimun. Nahnu qaimuna. Wadih ya. Anta anti. Lil mukhatabi al-mufrad. Untuk mukhatab orang yang diajak bicara. Satu orang. Antanya untuk muzakkar, anti untuk muannas. Takul anta qaimun, anti qaimatun. Ya, jelas ya. Antum, antunna. Ya. Antuma dulu ya. Antuma lil mukhatabain. Muzakkaraini kana au muannasatain. Antuma untuk mukhatabain. Dua orang yang diajak bicara muzakkar atau muannas. Kalian berdua. Takul antuma qaimani. Ya, qaimani berarti antumanya muzakkar. Oleh muannas antuma qaimatani. Ada ta-nya. Ta ta'nis. Antum lil mukhatab al jama'. Untuk orang diajak bicara jama' banyak kalian. Antum lil muzakkar, antuna lil muannas. Takul antum qaimuna. Kalau antuna, antuna qaimatun. Ya. Huwa hiya lil ghaib al mufrad. Untuk orang ketiga mufrad. Ya, huwa lil mudzakkar wa hiya lil muannas. Taqul huwa qaimun hiya qaimatun. Huma lil ghaibaini mudzakkaraini kana au muannasatain. Huma mereka berdua untuk domir ghaib orang ketiga baik dua pria atau dua muannas. Ya, taqul huma qaiman hum qaimatan. Huma qaimani huma qaimatan. Tahu dari mana kita nih humanya muzakkar atau muannas? Lihat qarinahnya. Ada indikasinya. Ya. Kemudian hum hunna lil ghaib al jam'i. Untuk orang ketiga yang banyak. Hum lil mudakkar, hunna lil mu'annas. Mereka, kalau kita bahas terjemahkan. Taqul hum qa'imuna, hunna qa'imatun. Nah, ini wadih ya. Ada yang mau ditanyakan sini? Ya. Qala fal mubtada'u fi hadhil amsilati mudmarun. Mubtada di contoh-contoh ini semua adalah domir. Wala yakunu illa munfasilan dan tidaklah dia melainkan dalam bentuk munfasil terpisah. Ya, domir munfasil itu apa? Ini semua. Wa huwa mabniyun, semuanya mabni. Ya, la yadkhulu fihi i'rabun. Ya. Semuanya mabni. Tidak masuk i'rab di dalamnya. Ya, tidak masuk i'rab di dalamnya. Wa inna mabninya gimana? Ala apa? Wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaih. Dimabdikan sesuai dengan yang dia dengar, yang dia didengar. Ya, nanti fi mahalli raf'in mubtada'un. Pada posisi rafa mubtada'. Fatakul fi irabinahu ana qa'imun, ana domirun munfasilun mabni ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Ana qa'imun, ana irabi gimana? Domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Nahnu berarti domir munfasil mabni ala dom. nahnu kemali raf'in mubtada. Ya. Huwa domir munfasil mabni ala fathah dan begitu seterusnya. Nah. Baik, sebelum kita masuk ke anwa'ul khabar, ada pertanyaan di bab mubtada? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Huwa al-ustadu. Boleh. Bukan sebuah keharusan. Mubtada nakirah, mubtada marifah, khobar nakirah. Jadi khobar itu dalam bentuk marifah juga. Boleh. Nih, huwa Zaidun. Huwa mubtada Zaidun. Huwa akhuka. Akhuka marifah bukan? Marifah. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada isim marifah, yaitu domir. Ya enggak? Nah, berarti akhuka apa ya? Khobar. Ya boleh kan? Dalam bentuk marifah kan? Boleh. Domir fasal nanti itu di belum kami mah. Jangan ditanyain sekarang. Nah, domir fasal itu pada yang ada kelaziman. Apa misalnya antum katakan Zaidun qaimun, Zaidun huwa qaimun. Tapi nanti itu di pelajaran mutamim. Sabar, di pelajaran yang enggak ada domir fasal. Yang dia mutalaziman, yang dia keduanya berkaitan mubtada khobar, di situ ada domir fasal. Ya. Lihat ada footnote itu ya. Zakar ibn Hisham anna ad-damira fi qawlika anta anti antuma antum antunna huwa an wa ta harfu khitabin. Ya. Kata Ibn Hisham menyebutkan bahwa domir pada perkataan anta anti antuma antum antuna, ya, domirnya adalah an, bukan anta tapi an. Domirnya itu an, bukan anti sepaket tapi an. Terus tati tuma tum tunna itu gimana? Nah. Ya. Wa ta harfu khitabin. Ta itu adalah harfu khitab. Berarti anta ta harfu khitab. Anti ti-nya harfu khitab. Ya, dhamir munfasilnya yang mana? An. Ya, wa nusiba hadzal qaul ila al-jumhur. Dan pendapat ini dinisbatkan kepada jumhur. Ini kata Ibn Hisham di kitab Mughnil Labib. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Baik, kita masuk mubtada khobar. Qala. Zuhur jam berapa? Anwa'ul khabar kita. Jam berapa zuhur? Hah? Dikit lagi berarti. Ini tapi enggak selesai nih kayaknya. Ah, kita baca. Anwa'ul khabar. Qala al-musannif wal khabaru qisman. Khabar ada dua. Mufradun wa ghairu mufrad. Mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad ini maksudnya bukan temannya atau lawani musan atau jamak. Pokoknya mufrad itu malaisa bi jumlah wala syabihan bil jumlah. Yang dia bukan jumlah. Artinya nanti khabar ada yang ghairu mufrad itu dalam bentuk jumlah atau syibul jumlah. Ya, jumlah apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau syibul jumlah, jar majrur dan dorob. Nah, kalau mufrad berarti yang bukan itu. Kayak Zaidun qa'imun. Qa'imun bukan fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Bukan dorob, bukan pula jar majrur. Itu maksudnya mufrad. Nah, ada yang mufrad. Kalau yang mufrad berarti yang tadi. Khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dorob atau jar majrur. Zaidun indaka. Berarti khobarnya ghairu mufrad indaka. Ya, paham gak sini? Zaidun fil fasli. Fil fasli berarti khobar, ghairu, mufrad. Zaidun, ya. Zahaba abuhu. Zahaba abuhu berarti ini jumlah. Ya enggak? Zahaba fi'il, abu, fa'il gitu kan. Nah, ini berarti bukan khabar mufrad. Dia berarti ghairu mufrad. Ya, paham enggak sini? Yang namanya ghairu mufrad berarti dia jumlah atau syibul jumlah. Kalau mufrad berarti dia bukan jumlah. Ya. Kalau mufradu nahu qaulika nahu zaidun qaimun. Wa ghairu mufrad arba'atu asya. Nah, yang ghairu mufrad, khabar ghairu mufrad ada 4 macam. Yang pertama al-jaru wal majrur, wa dharfu wal fi'lu ma'a fa'ilih. Wa dharfu, yang kedua darab ini syibul jumlah. Yang berikutnya jumlah al-fi'lu ma'a fa'ilih, fi'il dan fa'ilnya. Ini berarti jumlah fi'liyah. Ya. Wal mubtada ma'a khabarihi, dan mubtada dengan khabar berarti jumlah ismiyah. Contoh, Zaidun fid dari. Nah, jumlah ini berarti jar majrur. Zaidun indaka, jar majrur. Khabarnya ghairu mufrad. Zaidun qama abuhu. Ghairu mufrad. Kenapa? Karena khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ini khabar ghairu mufrad karena khabarnya dalam bentuk ya jumlah ismiyah. Jariyatuhu zahibah. Zaidun ialah yang pembantunya minggat. Asyarhu. Al-khabaru naw'an. Khabar ada 2 macam. Mufradun wa ghairu mufradin. Mufrad dan ghairu mufrad. Nahu qaulika Zaidun qa'imun. Wa Zaiduna wa Zaidani qa'imani. Wa Zaiduna qa'imuna. Mewadih ya. Jelas ya. Wal khabar kalau Zaidun kalau Hindun qa'imatun. Ya, wa Hindatani berarti qa'imatan. Az-zunudu qa'imat. Baik. Fal khabar mufrad huma ma laysa jumlatan wala syibhata jumlatin. Khabar mufrad ialah yang bukan dalam bentuk jumlah, bukan pula syabih bil jumlah. Nahu qaulika Zaidun qa'imun. Ya. Li Zaidani qa'imani. Ya, wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Qa'imun, qa'iman, qa'imun khabar. Khabar apa? Mufrad atau bukan mufrad? Mufrad. Wal jumlah tu nau'an. Jumlah ada 2. Kalau jumlah, kalau bahasa kita, kalimat yang sempurna. Ada namanya ismiyatun dan juga satu lagi fi'liyah. Wal ismiyatu allati tu beda'u bismin. Kalau jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali oleh isim. Nahu zaidun jariyatuhu dahibatun. Zaid ialah yang jariyatuhu, yang pembantunya kabur minggat. Zaidun mubtada'un awal jariyatuhu ya mubtada' sanin wal ha dhamir muttasil bi malin jarrin mudhofun ilaihi karena dia mudhof zahibatun khabar dari mubtada' sanin wal jumlah al ismiyah jariyatuhu dhahibah bi mali raf'in khabar dari mubtada' awal yaitu Zaidun. Nah, wa syibul jumlah nau'an. Syibul jumlah ada 2. Al-jar wal majrur. Satu lagi apa? Ad-dharf. Al-fi'liyah. Ya, jumlah ini ya. Ya, jumlah fi'liyah. Hiya allati tubda'u bi fi'lin. Yaitu kalimat yang dimulai dengan fi'il. Nahu Zaidun qama abuhu. Latirab Zaidun mubtada qama fil madin mabni al fat abu fa'ilun marfu ya wala matrufi al waw wal jumlah al fi'liyah qama abuhu ya itu kan jadi jumlah dia ya kan fi madin raf'in penempati posisi rafa sebagai mubtada fi mahli raf'in khabar dari mubtada ya wa dharaf contoh faljar wal majrur nahu Zaidun fidari. Jaraf Zaidun indaka amamaka. Nah, ini sama ya. Itu di footnote nomor 4 Zaidun mubtada indaka dharfu makan. Ya. Wasibul jumlah indaka fi mali raf'in khabarun lil mubtada. Si Zaid. Ya. Falhasilu, maka kesimpulannya anna al khabara ala tafsir. Khabar berarti kalau dirinci itu ada khamsatu anwa, ada 5 macam. Mufrad ya, yang bukan jumlah atau sibil jumlah. Kayak tadi Zaidun qaimun, qaimun itu mufrad. Jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah, jumlah yang diawali oleh isim. Tapi nanti khabarnya itu dia mesti punya robit dengan mubtada awal. Kayak dicontohkan Zaidun jariyatuhu dahibah. Ada domir dahi jariyatuhu jariyatu Zaid. Paham ke sini? Robit penghubung. Penghubung. Sekarang saya katakan ini. Zaidun abuhu qa'imun. Zaidun mubtada, abuhu mubtada tsani. Qa'imun khabar. Khabar dari Zaid apa dari abuhu? Ini berarti jumlah ya. Nah, jumlah. Berarti ini mufrad atau ghair mufrad? Khabar. Nah, dia bisa nanti jadi jumlah ini, jumlah abu qaimun fi mahali rafin sebagai apa? Khabar Zaid. Ini bisa kalau dia punya robit. Bukan rabit ya, robit. Robit penghubung. Penghubungnya apa? Fi robit. Yang akan kembali ke Zaid. Fatimatu abuha qaimun. Kan dicontohkan Zaidun jariyatuhu dahiba. Zaid ialah pembantunya Minggat. Sudah? Bisa dipahami sini? Ya, tanbihun di footnote. Ya. Ilam. Lihat di situ, ketahuilah. I'lam annahu qad ikhtalafa al-ulama fil khabar. Ya, ketahuilah bahwasanya para ulama berselisih terkait khabar. Ahwa adzarfu wal jarru wal majrur. Ini pada jumlah ya. Ya, pada sibul jumlah au huwa mahdhufun. Wa adzarfu wal jari wal dzarfu wal jarru wal majruru muta'alliqan bihi. Fa'idha kulta Zaidun bidari, Zaidun indaka, fattaqdiru Zaidun ka'inun bidari, wa Zaidun ka'inun indaka, fal khabar ka'inun mahdhufun, wa qad dhahaba al-musannifu ila ra'yi al-awwal, lakinna ra'ya al-thaniya alaihi jumhu ala al-jumhur, wa huwa sahihu, wallahu a'lam. Nah, ini ada tanbih peringatan, i'lam dan ketahuilah, ya, kata beliau di sini annahu qad ikhtalafa al ulama fil khabar, para ulama berselisih pendapat tentang khabar ya, pada khabar ghair mufrad tadi, pada jar majrur atau domir, pada jar majrur ya, pada jar majrur atau dzaraf ya, misalkan Zaidun fil fasli ya, am huwa mahdhufun, apakah khabarnya itu dihadap ya, dan jar majrur atau dzaraf muta'alliq dengan khobar yang mahdhuf tadi. Fa idza qulta, kalau Anda katakan Zaidun fid dari, Zaidun indaka, maka takdirnya adalah Zaidun ka'inun atau mustaqirrun, boleh juga fid dari. Zaidun mustaqirrun atau ka'inun indaka, artinya berada. Berada. Zaidun mustaqirrun indaka, berada di sisimu. Fal khobar berarti ka'inun tadi atau mustaqirun mahdhuf. Wa qad dhahaba al-musannifu ila ra'yi al-awwal. Musannif itu berpendapat dengan pendapat yang pertama. Lakinna ra'yi as-saniya huwa alladhi 'alaihi al-jumhur. Pendapat yang kedua inilah yang diterapkan oleh jumhur. Ya. Misalkan kita katakan Zaidun fil fasli, jadi fil fasli itu bukan khabar. Dia jar-jar-jar-jar mutalik dengan khobar mahdhuf. Takdirnya mustaqirun atau ka'in. Ya. Baik, subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.